بسم الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب اللهوخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان dan أخوات جماعة مسجد الصالحينAlhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadhan, yang mana bulan ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Saking agungnya bulan ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, bahwasanya para salaf dahulu kanu yad'ullaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sedangkan 6 bulan setelahnya mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan. Itu siapa? Ulama salaf. Kita ikut siapa? Kita sering disebut dengan kaum salafiyin. Salaf, salafi. Ada yang menambahi salafi wahabi. Ya. Itu kaum salaf. Mereka berdoa 6 bulan sebelumnya untuk masuk bulan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya supaya kita diterima, supaya amal ibadah mereka diterima selama ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita semua, kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang tidak sampai mencicipi Ramadan tahun ini. Ya. Seperti santri ya sunnah pada dua pekan yang lalu, sekitar tanggal 15 atau 16 Juli bersama Ana ya ke sana, ke Jogja, kemudian main di Parangtritis, tergolong umbak dan meninggal santri, gak sampai kepada bulan Ramadan. Sebelumnya padahal mah ya kumpul gitu ya, makan bareng, Masya Allah, dia tidak sampai kepada bulan Ramadan. Atau saudari kita Jumat kemarin baru beberapa hari Ramadan, mudah-mudahan sebagai tanda husnul khatimah di hari Jumat juga meninggal. Sehingga bersyukurlah kita bisa masuk kepada bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengaminkan sebuah doa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Kalau yang berdoanya itu adalah Jibril, kemudian yang mengaminkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira menurut antum diijabah enggak doanya? Kemungkinan tidak Ustaz. Ah, enggak mungkin. Rasulullah itu pasti diijabah doanya. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Celakalah seseorang yang adraka Ramadan, yang dia masuk bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Dosa-dosanya tidak diampuni. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari pernah mengutip sebuah asar, ana lupa teksnya, cuma beliau mengatakan bahwasanya sejelek-jelek orang adalah orang yang masuk di bulan Ramadan, dia beribadah benar-benar di bulan Ramadan, meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, salat malamnya, mungkin ikut itikafnya. Ketika hari H satu Syawal, seolah-olah lepas itu semua, kemudian selesai beribadahnya, kata Imam Ibnu Hajar, mereka lah orang-orang yang paling celaka. Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan Ramadan. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian apa? Al yakin. Apa al yakin? Al maut. Berarti ibadah itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Ramadan itu hanya ajang latihan. Kemarin Ustaz Abu Qatadah kalau saya disiarin di Isan TV tentang madrasah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa meninggalkan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan halal, harta juga punya kita. Mau dibeliin silahkan. Minum halal. Istri-istri kita halal. Tapi dijaga di bulan Ramadan, itu yang halal kita bisa tinggalkan. Maka di bulan, keluar dari bulan Ramadan, diusahakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan yang haram. Tapi alangkah celakanya ketika langsung masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib di akhir Ramadan, kemudian Allahu Akbar, Allah takbir, mereka banyak orang-orang yang seolah-olah bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya, yang mabuk kembali mabuk, bahkan banyak mabuk di waktu takbiran. Na'udzubillah minna. Ini malah banyak. Terus Ramadannya ini apa? Maka supaya kita tidak seperti itu, apa yang kita butuhkan? Antum kalau sholat 17 kali atau 17 rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada satu ayat yang bunyinya ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, berilah huda kepadaku. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Berapa kali? Minimal 17 kali. Minimal. Kalau enggak pakai sholat sunnah. Kalau ditambah sholat sunnah, 12 rakaat atau 10 rakaat, berarti apa? 27 kali. Di bulan Ramadan ditambah 11 rakaat, apalagi yang 23 rakaat, itu berapa kali? Gitu? Kita tidak berbicara boleh atau tidak boleh. Insya Allah itu juga boleh. Cuma jangan cepat-cepat aja ya. Karena lihat di video itu 23 rakaat, cuma satu rakaatnya 20 detik kurang. Ketika diwawancara, kenapa? Alhamdulillah, saya udah bertahun-tahun di sini, Pak, jauh ya. Buat kenapa? Di sini cepat, kemudian ya sekalian olahraga. Itu jawabannya, benar ini, sekalian olahraga. Maka sebulan di sana insya Allah kekar badannya. Cepatnya masya Allah ya. Tapi ketika ditanya kiainya, memang ini pendirinya seperti ini, dan kami tidak berani untuk mengubah tradisi. Yang penting kami tidak mengubah tradisi dan tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat maksudnya sholatnya tetap kan, gak ada yang diubah gitu, gak dipotong, hukunya tetap ruku, sujudnya tetap sujud. Cuma satu, tumaninah yang tidak ada. Ihdinash shiratal mustaqim. 27 kali kalau kita dengan sholat rawatibnya. Atau 17 kali kita dengan rawatibnya. Meminta. Kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala makan dan minum dalam sehari berapa kali? Makan dan minum, apakah antum pernah minta ke Allah Subhanahu wa taala makan minum 17 kali sekali? Ya Allah, saya minta makan untuk hari ini. Ya Allah, minta makan dan minum 17 kali. Mungkin enggak? Kadang orang lupa untuk meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengajarkan, mintalah petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim 17 kali. Lalu itu apa al-huda? Ihdinash shiratal mustaqim, salah satu tafsiran yang di sana apa? Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walladhi arsala rasulahu, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dinni kullih. Ini ada harus digaris bawahi ayat ini, walladhi arsala rasulahu bil huda. Huda di sini adalah ilmun nafi, wa dinil haq yaitu amal soleh. Maka Allah ayat setelahnya, lanjutannya Allah mengatakan apa? Liyudhirahu ala dini kulli. Apa yang hilang? Yang hilang apa? Perhatikan ulangi ya. Huwalladhi arsala rasulahu bil huda. Satu. Wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli. Apa yang hilang? Hudanya yang hilang. Pernah antum menghatikan ayat itu? Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiro ala dini kulih. Kenapa? Din di dunia ini banyak. Ada Nasrani, ada. Diakui gak sama Rasulullah waktu itu? Secara pluralitas ada, tapi secara pluralisme tidak ada. Secara kenyataan ada. Nasrani ada, makanya Rasulullah mengatakan apa? Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka bapaknya yang menyasanikan, meyahudikan, menyayusikan, itu agama kan? Tapi Allah di sini mengatakan liyudhiro ala dini kulli, tidak ala huda wa din. Kenapa? Setiap agama selain Islam itu tidak ada hudanya. Karena di sini walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Ada yang hilang. Kenapa? Diakui ada agama, tetapi agama-agama itu selain Islam tidak ada di atas huda. Maka Islam itu adanya di, atau Islam itu pasti berdasarkan petunjuk. Maka bil huda ae ilmun nafi wa dinil haq amalus saleh. Maka ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berarti yang kita minta setiap hari apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan kita tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala makan dan minum sampai 17 kali. Maka Imam Ahmad rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Kalau ilmu setiap hentakan nafas, tapi kalau makan paling marotain 2 atau 3 kali untuk makan. Maka itulah yang kita minta di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita Ramadannya di atas huda, Ramadannya di atas ilmu, sehingga keluar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan Allah yang akan membalasnya. Allah mengatakan apa? As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku, dan akulah yang akan membalasnya. Dan tidak menyebutkan pahalanya sekian-sekian, itu urusan aku untuk pahala bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dibahas di sini. Setiap Ahad ada hadis-hadis dhaif berkaitan dengan Ramadan. Bersyukur, susah untuk dapat gitu. Kalau anak hari kemarin datang ke sini, kemudian ke kampung, ngobrol-ngobrol dengan orang kampung. Lihat saum, biasa orang kampung mah saumnya, saum gitu. Wih. Abi ma'a saum teh teu sahur lagi kuat. Kadang ada yang kayak gitu enggak? Bangga dengan tidak sahur. Seolah kalau tidak sahur itu lebih utama daripada yang sahur. Benar kan? Itu sahur abi mah kuat, tiba lagi pengen sahur. Ada siapa yang udah menang sunnah? Ya Allah, kasihan banget. Udah tidak sahur, pahalanya berkurang. Kenapa? Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Tapi orang karena tidak tahu ilmunya, dia merasa bangga dengan puasa tidak sahwah. Banyak lah ya. Berkaitan dengan imsak lah kan, itu gak ada kan. Berkaitan dengan tidak sahurnya. Maka alhamdulillah kita bisa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Nah, insyaallah kita masih membahas di surat Al-Haqqah. Kemarin kita membahas ayat ke 25 sampai ke 38. Namun ana sedikit mengulang. Sedikit bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan kemanfaatan dari harta, ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian Allah mengatakan khuduhu fagulluh summa jahima salluh summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku. Kita sedikit mengulang ayat yang setelahnya, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang penderitaan orang-orang kafir, mereka diambil, dilempar ke neraka, diikat dengan belenggu-belenggu yang panjang, ya, yang panjangnya 70 dirak. Kemudian fasluku, ikatlah dia. Diikatnya dari mana? Diikatnya dimasukkan dari duburnya, kemudian keluar dari mulutnya. Betapa menderitanya orang ini. Apa dosa dia? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini tidak hanya beriman berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi berkaitan dengan rukun iman yang selainnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim, ini mencakup semua rukun keimanan, terutama berkaitan dengan hari akhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengaitkan sebuah amal dengan beriman kepada hari akhir. Contohnya man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan ayliyasmut. Man amana billahi wal yaumil akhir fayukrim daifahu fayukrim jarahu. Ya, berkaitan dengan ini. Maka orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia otomatis dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang, rasa peri kemanusiaan kepada orang lain. Maka sangat pelit. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, maka dia itu tidak menganjurkan, tidak menyuruh orang lain untuk memberi makan orang miskin. Menyuruh orang lain aja tidak, apalagi dia sendiri yang memberi. Saking pelitnya. Kenapa? Justru orang miskin itulah digunakan atau diperas keringatnya untuk menambah dia kekayaannya. Contohnya yang paling kentara di masyarakat kita adalah kaum rentenir. Rentenir itu kerjaannya apa? Mencari orang susah. Mencari orang susah untuk dibikin apa? Dibikin lebih susah. Kita boleh mencari orang susah untuk apa? Dibantu kesusahannya. Wajib malah. Jadi kalau rentenir apa? Mencari kesempatan orang itu supaya susah, sehingga pinjam kepada dia, yang awalnya pinjamnya cuma untuk isi rumahnya, ketika gak sanggup bayar, rumah, isi rumah dan rumahnya diambil. Maka ini salah satunya apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di sini mu'alif mengatakan, Syekh As'adi rahimallahu ta'ala mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ مَدَارَ السَّعَادَةِ وَمَادَتَهَا أَمْرًا. Maka ketika tadi membahas bahwasanya penyebab dia masuk neraka, di sini diambil faedah, kata beliau, bahwasanya poros atau substansi atau sumber kebahagiaan itu ada dalam dua perkara. Makanya anak kemarin ketika ditanya sama Abu Umar, Ustaz temanya apa? Aduh, kalau ngaji tafsir mah bingung nyari tema. Kenapa? Ayat ini, ayat setelahnya tentang bid'ah kan? Kayak fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, itu berkaitan dengan keagungan terjaganya Al-Quran. Kemudian setelahnya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, itu berkaitan dengan bid'ah. Aduh, di temanya kan banyak. Diambil temanya apa? Ya udahlah, yang paling tidak menggigit saja. Bahwasanya poros kebahagiaan, pokok kebahagiaan kata beliau di sini adalah amran. Dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat mana? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas. Kapan dia bisa muncul ikhlas? Ketika dia bisa ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan cara apa? Mengenal sifat-sifatnya. Tapi kebanyakan orang, termasuk orang-orang yang sudah ngaji, ketika membahas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ustaz ini hese. Nama-nama dan sifat Allah teh hese, sunan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu dibahas dalam salah satunya apa? Salah satu usul, kemudian dalam kitab tauhid, yang ketiga tauhid asma wa sifat itu dibahas dalam akidah wasitiyah salah satunya. Tapi kalau udah naik kepada akidah wasitiyah, rata-rata banyak yang apa? Yang nyerah. Kenapa? Ustaz, materinya berat. Memang berat. Bagi siapa? Bagi sebagian orang. Tapi kalau ulama mengatakan justru yang paling mudah adalah akidah asma wa sifat. Kenapa? Al-Qur'an paling banyak berbicara tentang itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Paling banyak itu tentang asma sifat Allah Subhanahu wa taala kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah sifat Allah dan nama sifat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumil Akhir. Itu sudah asma sifat semua. Cuma memang agak beratnya itu ketika kita sudah sering terbawa dengan yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya misalkan Ar-Rahmanu ala asistawa. Allah itu Ar-Rahman itu berada atau bersemayam di atas aras yang tinggi. Kan kita sering, wah Ustaz, kadang gak ada. Allah itu tidak, berarti Allah itu butuh tempat. Nah, ketika udah dipotong, udah mengatakan, udah masuk perkataan seperti itu, jadilah berat untuk memikirkannya. Bagaimana supaya mudah? Maka ambil kaidahnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Ketika Allah mengatakan Allah di atas langit, yang terbayang oleh kita siapa? Makhluk yang sering kita lihat. Kan begitu? Sehingga kita udah masuk kepada apa? Tamsil. Memisalkan, wah, udah salah tuh pikiran kita kan? Mungkin kita belum lihat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun mengatakan antum tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai engkau wafat. Selama di dunia ya enggak akan. Ikhlas ini udah dibahas ya. Dan ikhlas ini merupakan poros kebahagiaan dan poros keselamatan. Ya, poros keikhlasan. Ikhlas ini poros keselamatan dan poros kebahagiaan. Yusuf alaihi salam terbebas dari godaan seorang perempuan. Allah menyifati beliau termasuk orang-orang yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak akan apa? Akan tergoda. Kisah dalam gua yang terperangkap dalam gua. Mereka ketika mengawali doanya, ya coba kita cari setiap amalan yang kita lakukan tapi yang merasa paling ikhlas kan begitu. Bukan yang paling banyak, yang paling ikhlas. Maka menyebutkanlah amal-amalannya menurut mereka inilah paling ikhlas. Ya Allah, seandainya aku ini beribadah hanya ikhlas kepadamu, maka selamatkanlah kami. Terbukalah. Maka ikhlas itu selain madar wasa'ana juga madar najah. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Yang kedua, apa kunci atau pokok poros kebahagiaan adalah wal ihsanu ilal khalqi. Yang kedua adalah berbuat baik kepada makhluk atau disebut dengan ihsan. Dari ayat mana? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Maka di sini diambil faedah yang kedua, bahwasanya pokok kebahagiaan itu apa? Berbuat ihsan kepada orang lain. biwujuhil ihsan, dengan berbagai macam bentuk perbuatan baik, sekecil apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ittaqillah walau bisikit tamrah. Bertakwalah kepada Allah, atau ada yang riwayat lain, ittaqun nar, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebelah kurma. Sekecil apapun itu bentuk ihsan kepada orang lain, maka itulah kebahagiaan. Alladhi min a'dhamiha daf'u darurah al-muhtajin. Dan yang paling besar ihsan kepada orang adalah menghindarkan orang itu membantu orang-orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Salah satunya apa? Di sini memberi makan orang-orang miskin. Bi'it'amihim ma yataqawwatu nabih. Memberi makan dengan segala sesuatu yang biasa orang-orang miskin itu makan. Contoh ya, ketika terjadi gempa di Papua, pemerintah langsung saja, wah kan, mungkin karena panik, mungkin kirim bantuan ke sana. Dikirimnya apa? Beras. Ternyata di sana nggak berlaku. Tapi yang makan mereka apa? Singkong atau sagu ya. Nah itu, jadi memberi makan itu yang biasa dia makan. Tapi kalau sama-sama nasi, sama-sama suka makan ayam, antum biasa makan dengan apa? Anak, saya cuma goreng asin, yuk, anak traktir makan lah. Antum kan di ayatnya ini yang biasa mereka makan, yang asin lah. Hai bapak, saya mah biasa yang sate. Dia yang sate lah, mesti yang asin. Lah, tapi apa? Maksudnya apa? Yang biasa dia makan, yang mampu dia makan. Kalau dia senang apa? Makan sate apalagi ya, dia kasih sate. Maka Rasulullah pernah mengatakan apa? Syarrut ta'am, ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yang mana? Yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang miskin dibiarkan, tidak makan. Kadang liatin aja. Atau jadi tukang cucinya. Padahal orang miskin itu kalau habis makan biasanya tahu adab, tahu akhlak. Kalau orang kaya habis makan, taruh aja. Kadang kalau orang miskin ya, udah selesai makan, sok nanyakan gitu. Kamanakan, iya. Beda. Kalau orang kaya apa? Antum orang kaya apa orang miskin ya? Habis makan di walimah tuh, nah kan gitu. Ini kalau orang miskin ya, ini habis makan, kadang suka bertanya kepada tuan rumahnya, Pak, atas alhamdulillah atau nuhun dia kamanakan ya. Oh iya, simpen ya dirinya. Kadang ketika dia lihat ember pun, memasukkannya sendiri. Sejelek-jelek makanan, maka berbuat ihsan salah satunya di sini apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang memadarat, sedang sangat-sangat membutuhkan. Salah satunya apa? Memberi makan orang-orang miskin. Maka orang-orang yang masuk surga, yang mendapatkan minum di surga, maka disebutkan minum di surganya apa? Bejananya dari emas dan perak. Kemudian makan minumannya jahe. Ya, jahe benar ya? Tapi bukan yang sekarang ya. Jahe mix, amanah. Oh, ini ya. Kana mizazuha zanjabi zanjabila. Minum jahe sesuai Quran. Ya. Jahe mana? Wallahu alam. Pokoknya jahe lah. Apakah di Arab ada jahe atau tidak, anak kurang tahu. Kalau di Sunda banyak jahe. Ya. Antum suka jahe enggak? Anak naik tanya. Antum suka jahe? Kurang lah. Wih, mania. Jahe mana? Itu janda herang. Janda herang. Siapa yang gak suka jahe kan kalau gitu? Memberi makan, maka Allah mengatakan dalam sifat orang-orang yang masuk surga, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka itu memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada orang yatim ya, atau orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia juga memberi makan memiliki sifat ikhlas. Mereka mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukur. kami sesungguhnya memberi kamu makan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, aku tidak ingin dari kalian itu apa? Jazaa, apa? Balasan. Wala syukura atau berterima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman kana syarruhu mustatira. Tapi kami takut kepada suatu hari, yaitu hari kiamat, yang kejelekannya, kesusahannya menyeliputi segala sesuatu. Maka orang yang ahli surga yang tadi dalam surat Al-Ihsan itu mencakup dua-duanya sifat ini. Dia ikhlas, dia juga ihsan kepada orang lain. Kita sedikit membahas tentang ihsan. Biar kita sangat termotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kita, ya, kalau kita apa mengaku mengikuti madhab salaf, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, orang salaf itu apa? A'lamu bil haq, orang yang paling tahu tentang kebenaran. Wa arhamhum linnas, dan paling sayang kepada manusia. Siapa itu? Kaum salaf. Maka dakwah kita mendakwahi orang lain bukan karena kita benar dan dia salah, tapi karena kita cinta kepada mereka supaya mereka bisa berada di atas akhlak. Nah, kalau motivasinya sudah cinta dan rahmat kepada kaum muslimin, insyaallah dakwah kita diterima. Ya, bukan kita paling benar, bukan itu motivasinya, tapi kita mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengangkat beban dari seorang mukmin, dari beban-beban di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan beban dia di akhirat atau pada hari kiamat. Ya, pada yaumil kiamah. Perhatikan di sini, man nafasa mukminin man nafasa an mukminin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu, sama enggak kalimatnya? Man nafasa, kemudian Allah mengatakan apa? Nafasallahu, sama kan? Ketika seorang mukmin mengangkat beban saudaranya di dunia, maka Allah akan mengangkat bebannya ketika di mana? Di yaumil kiamah. Maka setiap yang seperti ini, maka ulama sering membuat sebuah kaidah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, tapi jenisnya. Perhatikan ya, saya ingin sampai mau berkali-kali ini menyampaikan yang sama itu jenisnya, jinsil amal, bukan naunya. Contoh begini. Ketika ayat hadis ini, barang siapa seorang mukmin yang membebaskan beban seorang mukmin, maka Allah akan membebaskan pada hari apa, beban di yaumil kiamah. Kita katakan bahwasanya beban di dunia tidak akan sebanding sebesar tai kuku pun dengan beban di mana? Di akhirat. Apakah ini setimpal? La, tetapi apa? Jenisnya. Paham ya? Jenisnya, bukan naunya. Susah sih memang bahasa Indonesia itu menerjemahkan nau dengan jins, susah ya. Maksudnya jemahannya al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan, jinsnya, bukan naunya. Tapi karena naunya itu apa? Sangat mustalibnya, jauh sekali. Contoh, beban di dunia, ketika kita membebaskan orang beban dunia, maka Allah akan membebaskan kita di beban akhirat, beban yaumul kiamah. Beban yaumul kiamah itu tidak sebanding dengan beban yang kita angkat di dunia. Berarti tidak selevel kan? Tapi jenisnya sama. Nafasa Kita membebaskan orang, Allah membebaskan kita. Yang samanya apa? Pembebasannya. Jadi kalau isi pembebasannya jauh berbeda. Kesusahan di akhirat tidak sama dengan kesusahan di dunia. Kesusahan di dunia paling berapa tahun, kalaupun sakit berapa lama. Paling kalau sampai meninggal paling ya 60 tahun kata Rasulullah. A'malu ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Paling kalaupun menderita di dunia berapa tahun? 60 tahun. Tapi kalau menderita di akhirat berapa? Selamanya. Maka naungnya sangat berbeda. Tapi jenis pembebasannya sama. Kita membuat contoh seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Ini sama apa beda? Kita membuat membaca satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan sama Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Sama tidak? Sama tidak sama. Mau satu kalau dapatnya 10 minimal itu. Berarti apa? Tapi kalau jenis pembalasannya apa? Jenis balasannya sama. Di dunia membebaskan, di akhirat dibebaskan. Ketika kita di sini apa? Ayat yang setelahnya, ketika orang yang wala yakhuddu ala ta'amil miskin, maka Allah mengatakan hukuman yang selanjutnya apa? Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Mereka tidak memiliki teman yang menolong di akhirat. Tapi ketika kita membebaskan orang di dunia kan suka menolong orang. Di dunia banyak bakal banyak teman. Nanti di akhirat kita pun akan ada teman yang menolong kita insyaallah taala. Maka Allah mengatakan apa? Al akhilla yauma idin aduwan. Pertemanan pada hari itu, persahabatan pada hari itu semuanya menjadi musuh. Kecuali kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah membalas satu dengan 10 akan sebanding. Bukan sebanding, apa namanya? Jenisnya itu sama. Tapi kalau naunya itu sangat jauh perbedaannya. Maka di sini man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhir min kurabil yaumil qiyamah. Membebaskan seperti apa, mengangkat bebannya seperti apa. Kalau Syekh Utsaimin mencontohkan seperti dalam masalah misalkan dalam masalah harta, dalam masalah badan, beban harta ya, beban badan, beban pikiran, bahkan beban agama. Ya beban agama, contoh beban agama, ada orang gak bisa ngaji, diajarin ngaji ini, mengangkat beban. Ya. Ini contoh balasan orang yang berbuat apa? Berbuat ihsan kepada orang. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa meringankan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau tadi apa? Di akhirat saja pada hari kiamat. Kalau ini apa? Meringankan orang yang mempermudah lah ya. Bang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang ini hukumnya wajib. Memudahkan orang ini hukumnya wajib. Maka kalau PNS ya, yang melayani masyarakat, tahu ayat ini, seolah mengurus segala sesuatu gak akan susah. Tapi bukan berarti mudah itu, kalau kita kan mudah itu dengan nembak ya. Nyen sim gak hesek. Ujian lagi gagal wae, kenapa? Tapi bukan buatnya gak diuji ya, wajib pemudah wae. Saya mau mempermudah hadis, bukan. Ada standarnya tapi mempermudah gitu. Anak pernah ke Polres Garut ngantar adik. Pakai motor nanaon ya pasti gak badug. Cuma kadang kita gak berani untuk ngomong ke petugasnya, cing cobaan bapak naik ke lah. Tapi gak berani kan kalau gitu. Pakai motor mana-mana ya pasti apa? Ujian itu jangan sampai, ini kan bolak-belok ya, kakinya gak boleh nyentuh tanah, kemudian ininya jangan sampai jatuh. Belok-beloknya masa gak pakai tangan gitu, pakai kaki kan, gak boleh napak gitu. Tit, udah, minggu depan kesini lagi. 5 kali, paus 5 kali, yang lolos, mohon, panis kepada man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan dia di mana? Di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang itu, contohnya kalau dalam Al-Quran, Allah mengatakan apa? Dalam masalah hutang, piutang. Sikap hukumnya wajib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 berkaitan dengan hutang, Allah mengatakan wa in kana du'usqatin fanadiratun ila maisarah. Barang siapa orang yang punya hutang itu kelihatan dalam sedang kesusahan, maka tunggulah dia sampai dia itu memiliki kemudahan. Pernah saya Usaimin ditanya, ya Syekh, sekarang itu orang itu kadang termasuk memusuhi Allah adalah mengambil hak dia yang ada di orang lain dengan ketika dengan pribadi itu gak bisa. Kalau dia sedang susah gitu ya, dia mengambil jalur lewat pengadilan sehingga dieksekusi paksa. Mungkin kalau tahu ayat ini gak akan ada penggusuran, gak ada penyitaan, orang yang susah kok. Fanadiratun ila maisarah. Bagaimana sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku apa? Mengaku-ngaku susah. Maka kata saya, cukup datangkan saksi 2 atau 3 orang bahwasanya dia itu benar-benar susah. Kalau antum tahu bahwasanya dia susah, maka gak usah. Tunggu, gak usah ke pengadilan, itu dosa. Tapi apa? Cukup saksinya jelas, dia sedang kesusahan. Tapi kalau memang dia pura-pura, antum boleh ke pengadilan. Dalam masalah hutang piutang. Punya hutang, mudahkan. Jual beli, mudahkan. Maka Allah akan memudahkan dia pada di dunia dan di akhirat. Karena di dunia, di akhirat itu perkaranya tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kana yauman, dalam surat Al-Furqan ayat ke-26, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Pada hari itu orang-orang kafir sangat susah. Kapan? Hari kiamat. Alal kafirina ansiro. Susah. Hari yang susah. Alal kafirina goyro yasir. Surat apa? Al-Mudathir ya. Alal kafirina goyro yasir. Pada hari itu bagi orang kafir itu susah. Tidak ada kemudahan. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, hari ini ternyata hari yang susah sekali. Ustaz, itu bagi orang kafir. Naam. Ayat-ayat yang tadi Anda bacakan itu bagi orang kafir, bahwasanya orang kafir di hari kiamat itu serba susah. Orang mukmin serba gampang. Semuanya gampang orang mukmin. Karena yang memudahkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa salah satunya? Man yassara ala mu'sirin. Ketika orang pada hari itu, kita semua susah. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun kabur dari kita. Yauma yafirul mar'umin akhi wa ummihi wa abihi wa sahibi batihi wa banihi. Nah, ketika orang yang tadi wahaula la ikhlasa wala ihsana, orang-orang yang tadi dia itu tidak ikhlas dan juga tidak berbuat baik kepada orang lain, maka apa? Fadzalika istahaqqu ma istahaqqu, maka dia mendapatkan hak dia sesuai haknya. Karena dia tidak ikhlas, dia tidak berbuat ihsan kepada orang lain. Apa hak dia? Khudhuhu fagullu summal jahima sallu summa fi silsilatin da'uha sab'una dira'an fasluku. Itulah hak dia. Hukuman yang selanjutnya adalah apa? Palaisa lahul yauma hahuna hamim. Bagi dia pada hari kiamat itu dia tidak punya hamim. Apa itu hamim? Qaribun aw shadiqun, teman dekat, best friend. Atau bahasa Sundanya apa? Aya babaturan. Soulmate, itu soulmate yang sekarang, bahasa sekarang. Bahasa baheula teh naon? Meuli lahyeut. Babaturan gitu nah. Kalau bahasa Malaysia namanya geng. Kita kan geng. Balal beda lagi. Pada hari kiamat dia tidak punya teman. Kenapa? Perhatikan karakter dia. Kenapa dia tidak punya teman, tidak punya yang menolong dia? Karena dia wala yahudu ala ta'amin miskin. Ketika orang kaya kemudian dia pelit, korep, meskipun banyak orang, banyak orang nih yang dekat sama dia, banyak memang, pembantunya banyak, pegawainya banyak, bahkan tanda petik mungkin yang seolah-olah nyembah-nyembah dia juga banyak, pegawainya banyak. Kapan? Ketika dia sedang dalam keadaan jaya, uangnya banyak. Tapi ketika dia miskin, ditinggalkan gak? Ditinggalkan sama orang-orangnya. Kenapa? Bahwa mana saya kebutuh pegawai, enggak saya teteh sebetulnya mah lamun teu butuh mah moal gawe di dinya. Ih, galakna, pelitna. Ada yang kayak gitu? Banyak. Maka ketika susah, ketika di dunia pun falaisa lahul yauma hahuna hamim. Kapan? Ketika susah. Di akhirat hidupnya susah, maka dia tidak punya teman. Maka kita butuh teman memang ketika di akhirat itu untuk memberikan syafaat kepada kita atau kita memberikan syafaat kepada teman kita. Maka Allah mengatakan tadi dalam ayat yang anak tadi sebutkan, ala hillah yauma yaumaidin ba'duhum aduhun ilal muttaqun. Untuk apa katanya hamim? Yashfa' lahu, untuk memberikan syafaat. Karena selain Rasulullah, setiap orang mukmin pun kalau dia mendapatkan izin dan syarat ketentuannya dia dapat, dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Teman bisa memberikan syafaat kepada temannya. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Lian jua min adabillah, untuk supaya dia itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesuksesan yang besar itu ketika kita dimasukkan ke dalam surga, ketika kita dimasukkan ke dalam, ketika kita dijauhkan dari neraka. Maka Allah mengatakan apa? Faman juhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari, barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia itu apa? Orang-orang yang beruntung. Tapi Allah ngasih garis bawah setelahnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu setelah ayat itu kan? Dan tidaklah dunia itu kecuali yang menipu. Di dunia orang senang kaya yang punya duit, bohong. Antum bilangin aja, bahagianya punya duit, bohong. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya menipu saja, seolah senang tapi bohong. Bodong. Aspal. Supaya mana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Maka tidak bermanfaatkah pemberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa memberikan syafaat asal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan? Minimal satu, minimal syarat utama nih, syarat dan ketentuan berlaku. Tanda bintang ya, bisa memberikan syafaat. Orang tua bisa memberikan anaknya, anaknya bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. dan lain sebagainya, orang lain bisa tinggal milih gitu. Sok 70 orang lah kamu kasih syafaat. Nah, kata Rasulullah, dari 100 dari 1000 orang 999-nya masuk neraka, yang satunya masuk surga. Susah memang surga, masuk surga. Maka butuh syafaat dari orang lain salah satunya. Liman adinalah, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang paling pokok adalah yang memberikan syafaat dia bertauhid, yang dikasih syafaat dia memiliki tauhid. Tauhidnya tidak batal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati makam ibunya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian Rasulullah menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Kenapa ya Rasulullah? Aku barusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni, bisa mengampuni ibuku. Tapi Allah mengatakan, jangan berdoa seperti itu karena ibumu tidak diampuni, dia mati dalam kesyirikan." Maka aku menangis dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Untuk apa? Tudzakkirul maut, untuk mengingatkan kalian kepada kematian dan juga untuk mencintai akhirat. Nah, untuk bila sekarang orang banyak yang datang ke kubur bukan untuk apa? Mengingat kematian, tapi justru untuk meminta-minta atau untuk selfie di sana. Bangga, oh saya sudah pergi ke makam kiai pulang, sudah pergi ke makam sana, padahal makam-makam siapa saja. Ya. Maka syarat supaya kita bisa memberikan syafaat adalah kita bertauhid. Wala ta'amun illa min ghislin. Maka dia itu tidak memiliki makanan illa min ghislin, kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Yaitu sadidu ahlin nar, yaitu darah yang bercampur nanah penghuni neraka. Dalam riwayat lain, dore'a, itu makanan yang dimakan nyangkut, enggak dimakan lapar gitu. Mereka tetap harus makan ini gitu. Yang panasnya sangat panas, yang baunya sangat busuk, dimakannya juga enggak enak. Siapakah dia? La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berbuat dosa atau khata'. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa menyelisihi siratul mustaqim, dan dia mengambil selain jalan siratul mustaqim. Banyakkah sekarang? Banyak. Banyak sekali. Ada sekarang konsep namanya Islam Nusantara. Ketika afwan, mungkin Bapak Presiden kita makan dengan tangan kiri, kemudian jadi polemik atau diingatkan jangan makan atau minum dengan tangan kiri. Ada yang bela? Banyak yang bela. Gak ada hubungannya kok Allah ngurusin makan tangan kanan dan tangan kiri. Gak masuk akal hadisnya, gak masuk akal Qur'annya. Karena kata Rasulullah, karena syaitan dengan makan kiri. Wong kita aja belum lihat setan makannya kok, katanya. Na'udzubillah min dalik. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-38. Allah, temanya beda lagi nih. Tuh ganti-ganti tema ya. Allah mengatakan, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim." Ini ana sedikit membahas dulu kalimat fala uqsimu. Fala uqsimu ini ana mengambil dari perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ini ada tiga tafsiran tentang fala uqsimu. Dan banyak dalam ayat yang lain juga ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Banyak ya. Termasuk ini juga. Fala uqsimu bima tubsirun. Fala uqsimu. Ini pendapat yang mayoritas para ulama. Dan ini hampir semua para ulama. Bahwasanya fala uqsimu. La uqsimu artinya bersumpah. Maknanya ada sumpah gitu. Maka aku bersumpah. Karena la taukid jadi udah menguatkan. Aku benar-benar bersumpah. Fala uqsimu. Itu pendapat yang pertama. Atau tafsir, bukan pendapat ya. Tafsiran yang pertama. Dan ini diambil oleh hampir semua para ulama. Syekh Sa'di, Syekh Saimin yang sekarang. Yang kedua, fala uqsimu. Uksimunya benar sumpah, tapi lainnya dipisahkan, menafikan. La itu kan tidak ya, la. Menafikan. Jadi ada kalimat yang dinafikan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah untuk membantahnya dengan sumpah. Fala uksimu. Menafikan apa? Menafikan perkataan orang-orang kafir. Menafikan perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya apa-apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu hanya seorang syair. Ada yang bertanya kan ya? Ada yang dikatakan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu minun. Wala biqauli kahin. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Syair, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang dukun. Maka Allah menafikan dulu. La. Enggak seperti itu. Uksimu, aku bersumpah. Paham maksudnya? Menafikan apa dulu? Kan tadi yang pertama apa? Fala uksimu itu satu kalimat. Aku bersumpah, selesai. Yang kedua apa? Lahnya itu menafikan. Menafikan, meniadakan dulu. Apa yang ditiadakan? Perkataan orang-orang musyrikin, perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu isinya apa? Pembicaraan seorang tukang syair atau seorang dukun. Maka Allah mengatakan, lah bukan, uksimu, aku bersumpah loh. Menafikannya perkataan itu kan? Itu yang kedua. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala ini menafikan sumpahnya sendiri. Menafikan sumpah. Fala uksimu, aku tidak bersumpah. Gak perlu bersumpah lah tentang kebenaran Al-Quran. Kenapa? Innahu laqaulu rasulin karim. Karena dia itu perkataan rasul yang mulia. Kenapa Allah tidak perlu bersumpah? Karena engkau tahu tentang siapa itu Rasulullah. Paham gak ya? Orang kafir itu sangat mengenal siapa Rasulullah. Dari nasabnya. Nasab yang baik. Dari akhlaknya. Akhlaknya Masya Allah. Seperti perkataan Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah lari dari gua. Gua apa? Gua surah ya. Bukan gua hantu ya. Gua hantu di Indonesia. Lari dari gua. Datang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jamiluni, selimuti aku, aku takut. Maka Khadijah mengatakan, ya Muhammad, ya wahai kekasihku, engkau enggak perlu takut. Engkau itu yang membantu anak yatim, suka memberi makan orang miskin, memuliakan tamu. Engkau itu senantiasa membantu orang baik kepada tetangga. Enggak mungkin Allah mencelakakan engkau. Ma'ruf. Rasulullah SAW orang yang seperti itu bahkan digelari dengan Al Amin, sehingga Allah tidak perlu bersumpah untuk kebenaran Rasulullah SAW. Kenapa? Innahu laqaulu rasulun karim, yang ini engkau pun sudah kenal siapa Muhammad SAW dengan mata kepala dia sendiri tentang Muhammad SAW, tentang kebenaran Muhammad SAW. Paham ya? Pala uksimunya ada berapa? 3. Tarik nafas. Bukan minum. Fala uksimu. Udah selesai ya uksimunya. Atau kita ambil saja yang banyak kenal lama. Aku bersumpah. Meskipun yang dua tadi pun benar. Tidak perlu mengatakan, tidak perlu Allah tidak perlu bersumpah tentang kebenaran Al-Quran. Fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Maka aku bersumpah terhadap apa-apa yang kalian lihat dan dengan apa-apa yang kalian tidak lihat. Syekh mengatakan bahwasanya dengan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh kita, oleh makhluk, min jamil asya, dari segala sesuatu yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Yang tidak, yang bisa dilihat banyak. Yang tidak bisa dilihat juga akeh, loba, banyak. Contohnya apa? Ruh. Allah bersumpah juga dengan ruh di sini. Kenapa? Kita tidak bisa lihat. Ruh ada di mana? Dekat apa jauh? Gak perlu, karena Rasul pun ilmunya sedikit tentang ruh. Tapi kalau ruh sudah tidak ada, kita juga cepat-cepat dibuang, begitu kan? Dimakamkan. Surga, neraka, itu tidak terlihat. Malaikat, jin, semuanya pokoknya fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ada tafsiran pertama, semua yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang kedua, fala uksimu bima tubsirun, ma tubsirunnya siapa? Bersumpah dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang ya, mungkin biar diruntut enak ya. Fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Bima tubsirun adalah segala sesuatu yang pertama ya, tafsiran pertama, segala sesuatu yang terlihat dan segala sesuatu yang tidak terlihat. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua, fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun adalah bima tubsirunnya apa yang kalian lihat adalah Rasulullah. Wa ma la tubsirun adalah Jibril. Ini yang kedua. Kenapa? Innahu laqaulu rasulin karim. Karena Al-Quran ini perkataan utusan yang mulia. Siapa? Kalau yang tubsirunnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma la tubsirun, yang tidak terlihatnya siapa? Jibril alaihissalam. Itu yang kedua. Tapi intinya mah Allah bersumpah bahwasanya fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim. Yang ketiga, ada juga yang memasukkan bahwasanya wa ma la tubsirun ini masuk ke dalam sumpah juga adalah nafsuhul muqaddas. Maksudnya apa? Termasuk diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak terlihat. Maka demi aku, boleh seperti itu, bersumpah demi aku yang tak terlihat, demi Jibril yang tidak terlihat, dan demi segala sesuatu yang tidak terlihat, yang zahir atau yang batin. Maka apa isi sumpahnya? Wa ma huwa biqauli syair Muhammad itu atau Al-Quran itu bukan perkataan tukang syair. Kenapa? Karena pada zaman itu, artinya begini, ketika Allah mengatakan wama huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun, sedikit sekali dari kalian yang beriman. Kenapa Allah seperti itu? Ini tak kaget ya, kok sedikit yang beriman dan menganggap bahwasanya Rasulullah itu sebagai syair. Kenapa? Karena pada saat itu lagi masa-masanya booming-boomingnya syair. Booming-boomingnya apa? Syair. Dulu belum ada batu akik ya, ini enggak booming di sana. Boomingnya syair, sampai ada perlombaan apa? Syair. Sampai juara syair digantung di mana? Syairnya di Ka'bah. Kok tega-teganya gitu loh. Kalian itu mengatakan bahwasanya perkataan Al-Qur'an ini perkataan tukang syair. Padahal kau tahu Muhammad pun belum pernah ikut kompetisi syair. Pernah enggak? Minimal datang. Daftar ya. Kamu belum masuk nih, syarat-syaratnya ada ijazah gini loh. Harus lulusan sekolah tinggi ilmu seni. Ilmu syair misalkan. Syaratnya udah enggak. Daftar aja enggak untuk lomba ikut syair. Belajar aja enggak. Bahkan apa? Umi layakro walayaktub. Ketika dipeluk sama Jibril, ikro ma'ana bikori. Aku enggak bisa baca. Ikro ma'ana bikori. Ikro ma'ana bikori. Ikro bismi rabbika ladhi khalaq. Itu kan menunjukkan bahasa Rasulullah itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Rasulullah itu enggak bisa baca dan enggak bisa nulis. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbantahkan dengan kisah seput. Gimana mau nulis seperti ini? Seperti apa? Runtutannya itu kan masyaallah indah sekali. Nun semua, nun wal qalami wama yasturun. Terus akhirnya kan sama. Nulis aja enggak bisa, tiba-tiba langsung pintar. Ini kalau bukan dari wahyu, iya. Tapi ada juga yang mengatakan, iya, sebelum turun wahyu, ya dia enggak bisa baca nulis, tapi karena turun wahyu maka Rasulullah jadi pintar dalam satu malam, maka disebutlah ilmu laduni. Nah, ini banyak sekali nih ilmu laduni. Semalam langsung pintar semuanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan apa? Al-ilmu, ini perkataan Rasulullah, al-ilmu bit ta'allum wal-hilmu bit tahallum. Ilmu itu dengan belajar dan lemah lembut itu dengan kebiasaan, dengan dibiasakan untuk berlemah lembut. Ilmu itu dengan belajar. Sehingga kalau Rasulullah itu ilmunya dengan laduni, nih bahasa ini ajalah, nanti anda juga pintar sesuai. Nah, enggak ada ilmu yang laduni ya. Fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim. Sumpahnya untuk apa? Ala sidqir rasul bima ja'a bihi min hadal Qur'anil karim. Untuk mengatakan, untuk isi sumpahnya itu untuk menguatkan tentang kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa dari Al-Qur'an. Karena rasul yang mulia ini tugasnya apa? Balaghahu anillahi taala, hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyampaikan. Mubalik. Ya, dai. Dakwah, ya, kalau bahasa Indonesia jadi salah. Dakwah, D-A-K, wah, dakwah. Harusnya apa? Dakwah. Jadi orangnya dai. Kalau dakwah orangnya daki, ya, jelek. Harus dicuci kalau punya daki, gitu kan? Wanajahallahu rasulahu amma ramahu bihi a'da'uhu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aib-aib yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya. Min annahu sya'ir aw sahir. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai seorang yang sya'ir atau sahir atau apa? Tukang sihir. Kalau syair jelas ya, syair itu bacaan-bacaan bahasa Arab kemudian gantung. Loh, kok disamakan dengan sihir? Karena pada waktu itu sedang booming juga tentang perdukunan yang kerjasama dengan syaitan. Memang sekarang enggak booming. Booming. Tapi pada waktu itu orang itu pengen tahu misalkan disihir atau apa, maka dia datangi ke dukun. Maka dukun itu pura-pura, bukan pura-pura, ya mungkin kejadiannya pada waktu itu kesurupan lah. Kemudian orang yang kesurupan ini atau yang pada waktu itu medianya dia ngosoprak ngomong yang tidak bisa dipahami oleh orang lain kecuali oleh dukun. Mantra-mantra mungkin ya gitu ya, jampe-jampe gitu. Zaman kita ada ada ya campe-campe. Di campean lah. Masih mending lah. Di campean lah ku Al-Quran gitu kan. Tapi kalau di campean lah orang kampung di campe itu ya datang minta campe. Di campean mau ujian, campean lah cuk. Kasih bapak di campean gitu. Bahasanya naon? Masa naon? Masa kul huwallahu ahad gitu. Gitu. Ya mungkin lah kalau pakai apa? Pakai Al-Quran masih mending, boleh. Ada yang membolehkan. Ini jampe-jampenya kan gak jelas. Maka kayak ini, kalau dalam buku akidah, seperti apa? Perkataan bim salabim, itu kan gak boleh. Karena itu merusak apa? Akidah kita. Bim, kadang kita mungkin, ya mungkin niatnya gak kayak gitu kan. Gak bim, wah imamah, jika bim salabim. Hindarilah perkataan itu. Karena itu dikatakan asalnya bim salabim itu adalah sebuah jampe-jampe atau mantra. Meskipun main-main, saya yang punya murid di TPA atau di Paskil ya, pesantren kilat. Oke, bapak mau ini bim salabim. Gak usah lah. Itu takut-takutnya apa? Sihir. Dan orang yang berbuat sihir ini atau belajar sihir ini hukumnya apa? Kafir. Yang belajar atau yang mengajarkannya dia sudah keluar dari Islam. Hukumnya adalah dibunuh. Ya, dibunuh. Kalau di Saudi ada khusus namanya polisi syariah. Ya, polisi syariah. Pakaiannya tidak seperti pakaian polisi, tapi pakaiannya pakai jubah, ya, pakai ya ulama-ulama isinya kan. Tapi paling ditakuti. Karena tidak tahu dia itu polisi gitu. Tugasnya apa? Salah satunya mencari para dukun. Kalau di kita mungkin ada IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Makanya Dr. Eka ikut juga IDI, tapi bukan dukun, Ikatan Dokter Indonesia. Mana iklannya banyak sekali. Kalau di makanya ketika pengen negakan syariat Islam, pengen apa? Ya akidahnya dulu. Nanti kalau langsung diterapkan, penduduk Indonesia banyak yang dihukum mancung. Tegak langsung enggak ada tempang pilih ya. Wah. Maka ternyata hukuman ini harus hukum pancung. Mendudukun ya pancung. Wah habis sebenarnya Indonesia. Surat obat dulu lah. Masih berat ya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha ke sana. Ya, tidak berusaha ke sana. Maka pernah ditanya, wah salafi man ya ciganu anti karena penegakan khilafah. Khilafah itu apa? Ya khilafah itu adalah menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Saya sedang mempelajari wudu sekarang. Itu apa? Itu apa? Ya itu aturan Allah. Ya saya pun sedang berusaha untuk menegakkan khilafah juga kan. Karena khilafah itu intinya mereka ingin menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sekarang kita belajar bagaimana wudu Rasulullah SAW, bagaimana makan Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Itu aturan atau bukan? Aturan, berarti salafi pun sangat kuat, bahkan gak usah digembar-gemborkan. Kita sedang berusaha untuk menegakkan khilafah. Gak usahlah pakai khilafah. Khilafah dalam arti, apa istilahnya, seolah masalah larinya ke sana. Orang Cina datang ke sini gak pakai khilafah, kan begitu. Ya, coba datang ke sini, tapi masuk Islam kan juga gak apa-apa. Banyak kan, masuk Islam, cengho aja Islam kan. Makanya di Sunda, karena terpengaruhi Cina, kalau ada ulama disebutnya Aceng juga kan, Ceng Agus, Ceng UU kan, karena ngikutnya mungkin dari Ceng Ho ya, dari Cina sana. Wah ini bohong, ini gak bisa dibuat-buat, ini bohong. Itu mah hanya kirata-kirata saja. Kenapa mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW sebagai syair, sebagai tukang syair? Wa annalladhi hamalahum ala dzalik, yang membawa mereka melakobi Rasulullah SAW ada muimanihim wa tadakkurihim, karena mereka tidak ada keimanan kepada Al-Qur'an dan tidak mau bertadakkur. Buka diresapi gitu. Ya. Karena kalau Al-Quran diresapi, masya Allah kan begitu, bisa nangis. Makanya kalau kalau antum perhatikan ya, kalau lihat video-video taraweh, terawih, entah di Kuwait, Syekh Musyari Rasid, atau di Madinah, atau di Mekah, perhatikan, sampai, pasti biasanya imam-imam itu sampai menangis kan, sampai gak kuat gitu, nangis, kenapa dia membacanya benar-benar dihayati, terawih di sana, oh itu kan Wahabi, kalau di Indonesia kan, Syafi'iyah, Yasin, gimana mau menangis, keluar pulangnya memang bercucuran juga sama, di sana bercucuran air mata, di sini bercucuran keringat. Insyaallah. Antum coba lihatlah yang lagi ramai sekarang salat di mana? Di Blitar ya. Anda lihat videonya, masyaallah. Bangga mereka menunjukkan dengan seperti itu. Tapi kalau tarawihnya di mana? Di masyarakat mungkin cepat ya. Tanyanya itu apa? Yang 23 apa yang 11? Masyarakat di kita bukan memperdebatkan milih 23 atau 11, tapi memperdebatkan mana yang paling cepat. Itulah yang dipilih. Mau 11 bikin baik asal cepat daripada 23 rila. Ya kan begitu. Mereka tidak mau berpikir tadakkur ya, tadakkur. Tadakkur tidak ada atau beriman kepada mereka. Falau amanu wa tadakkaru. Kalau seandainya orang ini mau beriman dan mau berpikir, la'alimu ma yanfa'uhum wa yadurruhum, maka mereka pun akan tahu kalau membaca Al-Quran itu apa-apa yang bermanfaat bagi dia dan apa-apa yang memadaratkan bagi dia. Karena Allah mengatakan yahdi lillati hiya ahkam. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau ada ini menurut manusia ini baik, maka ketika ada Al-Quran maka itulah yang paling baik. Wa min dalik di antaranya ayang duru fiha li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarmuku awsafahu wa akhlaqahu. Di antara bentuk tadakkur atau memikirkannya adalah mereka itu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar penglihatan, dengan melihat sifat beliau yang mulia, dengan keadaan beliau yang benar-benar. Maka lara'u amran mithla syamsal, maka mereka akan melihat Muhammad itu bagaikan matahari di siang bolong. Gak usah dulu membaca Al-Qur'annya ya, gak usah dulu membaca Al-Qur'annya, lihat dulu Muhammadnya. Dia udah tahu tentang Muhammad, maka mereka akan menemukan seolah Muhammad itu bagaikan matahari di siang bolong. Ini bahasanya agak kurang enak ya, siang itu harus cari di asal kata siang bolong itu gimana maksudnya, apakah bolong gitu. Pokoknya di siang hari yang sangat terik, yang sangat terang benderang. Kalau dia mau memikirkan keadaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak usah dulu lihat Al-Qur'annya, ketika Muhammad bilang gitu akan beriman. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum ketika yang kan Abu Bakar seusia dengan Rasulullah ya, seusia beda 2 atau 3 tahun bedanya. Beliau itu memang tidak menyekutukan Allah. Mereka Abu Bakar juga dia anti seperti amalan jahiliyah. Dia menunggu-nunggu Nabi. Kemudian ributlah di kota Mekah. Ada Muhammad yang mengaku Rasul. Kemudian disampaikan dan Abu Bakar tahu berita tentang itu. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Abu Bakar mendengar itu dan diberitahu, Muhammad temanmu itu ngaku Rasul. Oh dia ya. Datangi, wahai Muhammad, engkau mengaku Rasul? Ya, aku telah diutus oleh Allah menjadi Rasul. Dia langsung beriman. Kenapa? Karena dia tahu siapa Muhammad SAW. Apa yang engkau bawa, wahai Muhammad? Nih, Al-Quran, ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Enggak, tapi karena Abu Bakar itu karena memang tahu Muhammad. Dan ketika Muhammad itu tidak pernah bohong, Abu Bakar langsung beriman. Maka Abu Bakar mendapati gelar apa? As-Siddiq. Yadulluhum ala annahu Rasulullah sallallahu haqqan. Akan kalau Muhammad itu tahu keadaan Muhammad itu benar, maka dia itu akan mengakui bahwasanya Muhammad itu benar. Dan akan mengetahui bahwasanya Muhammad itu atau Al-Qur'an itu adalah apa? Tanzilum mir rabbil alamin, bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan dari Rob yang menguasai alam, bukan perkataan seorang manusia. Karena isi pembicaraan itu akan mengangkat, menunjukkan kepada besarnya siapa yang berbicara. Nah, ini kita mungkin baru sampai ayat Tanzilum mir Rabbil Alamin. Insyaallah kita pada Sawal mungkin, kalau anak masih di Tasik atau udah pulang gitu, ketemu insyaallah ya bulan depan. Kita masuk kepada walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ini berkaitan dengan bid'ah. Bid'ah. Karena seandainya Muhammad itu mengada-ngada atau menambah-nambah dari isi Al-Quran, maka la akhadna minhu bil yamin. Maka aku akan mengambil dia dengan aku sendiri, dengan tangan kananku sendiri. Ya, intinya mudah-mudahan apa yang anda sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikannya dengan saum yang mabrur insyaallah. Oke, kalau ada narasan silakan. Narasan, naraskeun, ulah narasan. Paham itu. Bagaimana praktek ihsan? Dalam kitab salah satu usul telah disebutkan ya, karena berkaitan dengan maratib din, tentang tingkatan-tingkatan apa? Agama. Iman, apa? Islam, iman, ihsan. Ulama membagi ihsan itu ada ihsan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ihsannya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kepada Allah apa? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat kamu. Maka ihsan kepada Allah ulama membagi dua, yaitu derajat musyahadah, yang kedua derajat muqarabah, merasa diawasi. Adapun ihsan kepada makhluk, para ulama memudahkan kita untuk memahaminya dengan 3 poin. Jadi ihsan kepada makhluk dengan 3 poin, ya. Yang pertama apa? Ba'dul khair. Yang pertama apa? Mengerahkan, memberikan segala sesuatu yang kebaikan untuk orang. Kita punya harta, berikan kepada orang lain. Kita punya tenaga kita bantukan kepada orang lain. Ba'dul khair. Jadi memberikan kebaikan yang kita miliki kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik harta, tenaga, atau yang paling mudah, doa. Doa kepada teman kita yang belum nikah, kita doakan ya Allah semoga cepat nikah. Yang belum punya anak, doakan. Yang lagi belajar, doakan. Semua itu ihsan. Khair, kebaikan. Yang kedua, dap musyar, yaitu apa? Mencegah diri kita untuk tidak melakukan kejelekan kepada orang lain. Itu ihsan juga. Yang ketiga, watalaqatul wajh. Wajah yang senyum dan ceria ketika bertemu dengan orang lain. Itu pun apa? Ihsan. Jadi ihsan itu 3 kalau ke makhluk. Satu apa? Mengerahkan kebaikan. Kedua, mencegah keburukan kepada orang lain. Yang ketiga, bertemu dengan wajah yang sumayah, kalau bahasa Sunda, marahmai. Maka kata Rasulullah apa? Habassam. Senyumlah. Faina hu sedekah. Itu sedekah. Senyum aja sedekah. Maka di antara bentuk ihsan dalam hadis yang tadi lanjutannya apa? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Menutup aib. Tapi menutup aib ini dikategorikan ada beberapa, ada tiga kategori. Ada menutup aib yang bagus, yang dituntut oleh syariat, yaitu menutup aib ketika kita melihat orang yang beragama, kita melihat ustaz, kita melihat pengajar, kita melihat orang yang beragama berbuat kejelekan, maka usahakan tutup, karena itulah yang dituntut oleh syariat. Jangan sampai ketika ada kesalahan langsung dikasih tahu sehingga orang lain mentahdir dia. Ini ya, hati-hati. Jadi menurut ketika, ya bukan berarti gak diingatkan, tapi ditutupi. Orang yang berilmu, tutupi. Yang kedua, kalau ada orang yang orang berbuat kejahatan, aib, tapi kalau tidak diingatkan, tidak dilaporkan, ini akan terus-menerus. Maka kita buka aibnya, sampaikan kepada orang yang berhak, bukan semua orang ya. Kalau murid, sampaikan kepada gurunya, Pak, murid bapak nih, ngerokok. Kalau pegawai, laporkan ke atasannya, Pak, pegawai bapak ini bolos wae ya. Itu boleh, bahkan dituntut oleh syariat. Yang ketiga, yang kita tidak tahu ya, apakah menutupnya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, sama-sama gitu, bimbang. Maka hukum membuka aibnya adalah tidak boleh. Kenapa? Ada sebuah asar mengatakan lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Ini konsep pendidikannya ulama itu masya Allah ya. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Salah menghukum kan bahaya, dolim. Tapi kalau salah memaafkan, tidak ada yang dirugikan. Dah duhul, nanti pulang nanti maghrib sampai asik ya. Orang yang ihsan kepada makhluk itu ada tiga. Karena sudah ada, kalau ada yang mau disampaikan, insya Allah nanti di luar meja ya, setelah salat, bukan di luar masjid. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.